Senja kali ini mencekam dalam di hati. Kulihat bunga tersendiri telah layu tiada berseri. Apakah yang akan terjadi bila datang pagi nanti? Embun pagi menerangi bersama sang matahari. Seperti harapan dalam hati selalu datang hari demi hari. Terlalu sedih berkali-kali, tapi janganlah terulang lagi. Jangan sendiri telah layu tiada berseri. Apakah yang akan terjadi bila datang pagi nanti? Embun pagi menerangi bersama sang matahari.